kau sayang. Buah hatiku, anakku sayang. Sayang ni kau daun miwa yang kempai cawo ulun tuhau. Anakku sayang, oh, oh sayang. Iwan kempai teman tawai ulun tuhau, pakai oge dalam dunia. Lapahan oge ijo sakit dan sampai naan iku lupa. Sayang, ni kau harapan, harapan, harapan masa depan. Sayang, sayang, ni kau harapan, harapan, harapan masa depan. Anakku sayang, oh sayang. Sayang, sayang.